Halaqah yang ke-12, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kaidah yang kedua. Beliau berkata, Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Mereka, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, di antara ucapan mereka, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Kami, kata mereka, kami tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan kami seperti Lata, Uzza, Manah, Hubal, dan juga sesembahan-sesembahan yang lain. Mereka berkata, tidaklah kami berdoa kepada mereka sesembahan-sesembahan tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan kami menghadapkan peribadatan kami kepada mereka, illa kecuali li talabil qurbah wa syafa'ah. Tujuannya adalah untuk mencari yang pertama al-qurbah, kemudian yang kedua adalah mencari syafa'ah. Tujuan mereka di dalam berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka adalah untuk dua tujuan ini. Yang pertama adalah al-qurbah. Mereka ingin kedekatan kepada Allah SWT. Bagaimana supaya mereka dekat dengan Allah? Bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka juga mengenal Allah SWT di dalam kaidah yang pertama. Dan bahwasanya mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur alam semesta, menghidupkan dan juga mematikan, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka juga mengenal Allah, akan tetapi sebatas Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dan di sini beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin, di antara ucapan mereka, tidaklah kami berdoa kepada patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, kecuali untuk mencari kedekatan. Mereka merasa dirinya adalah orang yang jauh dari Allah, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka ingin kedekatan kepada Allah dengan cara memberikan sebagian ibadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, yang mereka adalah orang-orang yang soleh, supaya sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua tujuannya adalah as-syafa'ah. Ingin mendapatkan syafaat dari sesembahan-sesembahan tersebut. Syafaat di sisi Allah SWT. Dan ucapan beliau rahimahullah di sini, ini adalah ucapan yang berdasarkan dalil. Dan setelah ini beliau akan menyebutkan dalilnya. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.